Apakah benar kalau iblis pernah memimpin malaikat ke bumi? Karena saya membaca buku. Adam alaihissalam. Sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Wallah, saya belum mengetahui ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa iblis pernah memimpin para malaikat. Biasanya ini kisah-kisah Israiliyat. Apakah benar Allah menunggu 5 menit ketika manusia melakukan dosa untuk mengucapkan istighfar? Di zaman Rasul ada 5 menit. Dari mana itu? Allahumma musta'an. Apakah bacaan doa iftitah yang benar? Karena di kalangan umat Islam doa iftitah mereka banyak yang berbeda. Buka kitab sifat sholat Nabi tulisan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di sana banyak macam disebutkan tentang doa-doa iftitah. Pilih salah satunya. Kalau tidak mampu dihafal semuanya, pilih salah satunya. Pilih yang paling mudah. Kalau mau lebih afdal, kadang-kadang mengamalkan yang ini, kadang-kadang mengamalkan yang lain. Variasi, ya, selama riwayat itu sahih, silahkan memilih untuk mengamalkan yang mana saja. Dan yang afdal, mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Setiap kali mengerjakan sholat. Mengesankan kepada para ikhwan karena selalu mengatur saf sebelum iqamah dengan alasan mencari saf pertama. Memang dianjurkan mengatur saf. Ya. Sebelum iqamah. Sebelum iqamatus shalah. Nah, mengatur saf setelah iqamatus shalah. Nah. Tapi mungkin maksud sebagian ikhwan berusaha untuk dirapatkan agar kemudian dia mencari kesempatan mendapatkan saf yang pertama. Tidak mengapa demikian. Ya, dalam artian tidak dirapatkan seperti pada saat telah ditegakkan sholat. Nah, namun dia hanya menggeser, meminta tempat dan apabila masih memungkinkan untuk mendapatkan saf yang pertama, tidak mengapa. Wa fi dzalika falyatanafas almutanafisun. Dalam hal yang seperti ini dianjurkan berlomba-lomba mencari saf yang pertama, apabila ada yang longgar memungkinkan, maka tidak mengapa dia berusaha untuk mendapatkan itu.